warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'at. Allahumma faqihna fi dinik. Wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Wazidna ilman ya arhamar rahimin. Taib. Lanjutkan penjelasan dari Dhawabit al-Jarhi wa Ta'lil Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu ta'ala. Masih dalam alfaz at-ta'dil, sudah berlalu sebelumnya penjelasan atau penyebutan lafaz-lafaz ta'dil yang merupakan mustalahatun ammah ya indal ulama. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa min al-mustalahatil khassati bi ba'dil a'immati fit tawthiqi bil alfaz. Selanjutnya adalah lafaz-lafaz ta'dil yang merupakan mustalahatun khassah. Dan sudah kita sebutkan bahwa yang dimaksud dengan mustalahatun khassah, yakni mustalah ini, istilah ini, hanya digunakan oleh sebagian ulama. Hanya digunakan oleh sebagian ulama, dan juga maknanya tidak seperti makna umum, makna mustalahatun ammah yang sudah diketahui sebelumnya. Dia memiliki makna tersendiri, makna yang lebih khusus, dan itu pun digunakan oleh ulama tertentu pula. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, qala ibn Salah. Ini lafaz yang pertama, yaitu salihul hadis. Apa yang dimaksud dengan salihul hadis? Sudah berlalu kemarin, bahwa secara umum, istilah salihul hadis itu menunjukkan rawi tersebut makbul. Ya kan, sudah disebutkan kemarin rincian salih sama salihul hadis. Kalau salih, yakni bil itlaq, maka itu adalah tadif. Yani itu hanya menyinggung adalahnya dan tidak menyinggung bobotnya. Kalau sekedar salih saja. Tapi kalau dikatakan salihul hadis, berarti hadisnya makbul. Nah, sekarang dalam istilah khassah. Kata beliau, qala ibn Salah, wa jaa 'an Nabi Ja'far Ahmad ibn Sinan annahu qala, kana Abdurrahman ibn Mahdi rubbama jara dhikra hadithir rajuli fihi dha'fun wa huwa rajulun saduq fa yaqulu rajulun salihul hadith. Ini kata Sakhawi rahim, kata Ibn Salah rahimahullahu ta'ala, datang riwayat dari Ahmad ibn Sinan Abu Ja'far, dia berkata Ibn Mahdi terkadang membawakan, menyampaikan kepada kami hadis seorang perawi yang dia ini do'if, fihi dha'fun, ada kelemahan pada bobotnya, wa huwa rajulun saduq, yakni adalahnya jujur. Jadi pada bobotnya dia dha'fun, sementara adalahnya saduq. Ya. Dan ini kata beliau rubbama, terkadang. Karena itu bukan menjadi kebiasaan beliau. Kebiasaan beliau adalah hanya membawakan kepada murid-muridnya hadis-hadis perawi yang thiqah. Maka kata muridnya ini, Ahmad bin Sinan, terkadang beliau menyebutkan kepada kami riwayat perawi yang dhaif, walaupun orang yang saduq, tapi dia dhaif dalam bobotnya. Kemudian dia berkata, rajulun salihul hadis. Perawi ini, salihul hadis. Iya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya salihul hadis, menurut Ibnu Mahdi di sini adalah tadhif. Adalah apa? Tadhif. Qala As-Sakhawi rahimahullah, wa hadha yaqtadi annaha ya'ni salihal hadis hiya al-wasfu bi saduqin 'inda Ibnu Mahdi sawa. Afwan, hiya wal wasfu bi saduqin 'inda Ibnu Mahdi sawa. Naam. Atayib, la basabi. Kalimat fihi dha'fun ini kembalinya kepada hadis ya, bukan kembali kepada rajul. 6. Jadi rubbama jara dzikra haditsir rajuli rubbama jara dzikra haditsir rajuli fihi dha'fun, gitu ya. 6. Jadi terkadang Ibnu Mahdi membawakan kepada kami hadis seorang perawi yang mana ada kelemahan pada hadisnya. Jadi bukan pada rajulnya. Afwan. Ada kelemahan pada hadisnya, tapi si rajul sendiri saduq. yakni fi martabati al-hasan, hasanul hadis. Nah, maka Sakhawi berkata, kemudian Ibnu Mahdi mengatakan rajulun salihul hadis. Kata Sakhawi momentari ini, ucapan Ibnu Mahdi ini menunjukkan ya, atau mengharuskan bahwa salihul hadis dan pensifatan perawi itu saduq itu sama saja di mata Ibnu Mahdi. Jadi ini istilah khasah bagi Ibnu Mahdi rahimahullah, bahwa saduq dengan salihul hadis itu fi martabatin wahidah. Fi martabatin wahidah, yakni sama-sama menunjukkan hadisnya hasan. Ya. Sama-sama menunjukkan apa? Hadisnya hasan, yakni makbul. Sementara kalau kita melihat istilah mustalahatun amma yang telah berlalu kemarin, salihul hadis ini memang makbul, tapi derajatnya di bawahnya apa? Di bawahnya saduq. Ya, derajatnya di bawahnya apa? Saduq. Naam. Ini nampak jelas dari apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah kemarin. Ya. Jadi kalau untuk mustalahatun amma, salihul hadis itu di bawahnya saduq, tapi menurut Ibnu Ma'in, Abdurrahman Ibnu Mahdi, keduanya fi martabatin wahidah. Salihul hadis dan saduq itu sawa. Baik. Ini istilah khasa yang pertama. Tsanian qala Ibnu Ma'in idza qultu laisa bihi ba'sun fa huwa thiqah. Ini nas dari beliau rahimahullahu taala. Ibnu Ma'in berkata kalau saya berkata mengomentari seorang perawi dengan ucapan laisa bihi ba's, maka maknanya thiqah. Maka maknanya apa? Thiqah. Baik. Dan ini mengesankan bahwa ada ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Ma'in rahimahullahu taala punya istilah khas untuk kalimat ini. Untuk mustalahatun amma laisa bihi ba's itu di martabahnya apa? Martabahnya saduq, martabahnya hasanul hadis. Ya, laisa bihi ba's atau apa kemarin? La ba'sa bihi, ya, laisa bihi ba's dan la ba'sa bihi, ini semua menunjukkan saduq. Nah, di mata Ibnu Ma'in atau ya, di sisi Ibnu Ma'in, ibarat ini laisa bihi ba's ini menunjukkan apa derajatnya di atas thiqah dia, keluar dari istilah amma. Kata beliau, lakin la yalzamu min dzalika tasawi lafdzain. Hanya saja walaupun menurut Ibnu Ma'in laisa bihi ba's di mata beliau sama seperti thiqah, yakni kalau beliau mengatakan laisa bihi ba's maka maknanya thiqah, tidak mengharuskan bahwa kedua lafaz ini satu level di mata Ibnu Ma'in. Jelas ya? Yani sama-sama di martabatus thiqah, tapi levelnya tidak sama. Kata beliau, faqad qala al-Iraqi rahimahullah, lam yaqul Ibnu Ma'in inna qawli laisa bihi ba's ka qawli thiqah. Ibnu Ma'in tidak pernah mengatakan bahwa ucapan saya laisa bihi ba's persis sama seperti ucapan saya thiqah. Beliau tidak mengatakan seperti itu. Ya. Hatta yulzama minhu tasawi bainal lafdain. Sampai jangan beliau tidak pernah mengatakan itu sehingga kita memahami bahwa kedua lafaz ini sama tingkatannya. Tidak. Wa inna maqala inna man qala fihi hadza fa huwa thiqah. Beliau hanya mengatakan bahwa rawi mana saja yang saya katakan padanya laisa bihi ba's, maka maknanya dia thiqah. Bukan berarti derajatnya sama seperti perawi thiqah. Dan ini hal yang ma'ruf tentunya. Kemarin sudah berlalu ya. Antara thiqah, thiqatun thiqah, thiqatun sabat mutqin. Ini kan semua fi martabati thiqat, tapi apa? Ada maratib. Dan ini tidak bermasalah tentunya. Intinya adalah di mata Ibnu Ma'in laisa bihi ba's dan thiqah sama. Yani sama-sama fi martabati siha. Fi martabati siha. Cuman memang tingkatannya berbeda. Jelas ya, kata beliau. Walistiqati maratibu. Walistiqati maratib. Ini masih ucapannya Al-Iraqi ya. Nah, siqah itu tingkat kesiqahan bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang. Fat-ta'biru anhu biqaulihim siqah arfa'u minat ta'biri anhu bi'annahu la ba'sa bihi wa inishtaraka fi mutlaqi siqah. Maka selayaknya kita katakan bahwa takbir para ulama lain, takbirnya Ibnu Ma'in ketika dia mengatakan terhadap perawi fulan siqah, itu lebih tinggi dibandingkan takbir yang dia gunakan pada seorang perawi dengan mengatakan la ba'sa bihi. Misalnya ada dua orang, ada dua perawi. Rawi yang pertama Ibnu Ma'in berkata tentangnya siqah. Rawi A Ibnu Ma'in berkata tentangnya siqah. Ya, rawi B Ibnu Ma'in mengatakan laisa bihi ba's. Taib, dua-duanya fi martabatis siha, dua-duanya. Tapi rawi A yang dia katakan siqah lebih tinggi derajatnya dibandingkan rawi B yang dia katakan apa? Laisa bihi ba's. Walaupun sama-sama di hayyiz as-siqah, tapi maratib di antara keduanya berbeda. Taib, afwan, santai. Baik. Nah, ini mustalah khasah, mustalahatun khasah yang kedua. Ya, istilahun khas yang kedua, yakni dari Ibnu Ma'in. Kata beliau, wa nadhiru dhalika ma warada an Abdurrahman ibn Ibrahim, maruf dengan nama Duhaim. Ini dari maruf, Duhaim. Abdullah Abdurrahman ibn Ibrahim. Haitsu sa'alahu Abu Zur'ah ad-Dimashqiyyu, ma taqulu fi Ali ibn Haushab al-Fazari, faqala la ba'sa bih. Qala Abu Zur'ah, faqultu, lima la taqulu thiqah, wa la ta'lamu illa khaira. ولما لا تقول ثقة ولا تعلم إلا خيرا قال قد قلت لك إنه ثقة. Ini. طيب, ulama kedua yang memiliki istilah khas seperti ini selain Ibnu Ma'in adalah Duhaim rahimahullahu taala, maruf. Beliau ditanya oleh Abu Zur'ah ad-Dimashqi, bukan Abu Zur'ah ar-Razi ya, Abu Zur'ah ad-Dimashqi. Nah. Apa pendapat kamu tentang Ali bin Haushab al-Fazari? Bagaimana statusnya? Kata Duhaim rahimahullah, la ba'sa bih. La ba'sa bih. Maka Abu Zur'ah berkata kepadanya, kenapa kamu tidak mensiqahkan dia? Mengapa kamu tidak mengatakan siqah? Padahal kamu tahu ini orangnya baik. La ta'lamu illa khaira, yakni kamu tidak tahu apa-apa tentangnya kecuali dia orang baik. Ini kamu kenal betul orangnya. Ini kalimat ya, takbir, menunjukkan kamu kenal betul orangnya. Orangnya baik sekali. Kenapa kamu tidak mengatakan siqah? Hanya mengatakan la ba'sa bih. Maka kata Duhaim, qad qultu laka innahu siqah. Saya sudah bilang tadi dia siqah. Yani kalimat la ba'sa bihi sama dengan siqah. Bermakna siqah menurut Duhaim rahimahullahu taala. Baik. Ini mustalah istilah apa yang kedua? Ya Pak Afwan, imam yang kedua yang menggunakan istilah ini. Kemudian ada yang mirip dengannya, yaitu istilah khas bagi Abu Hatim Ar-Razi. Ya. Mirip seperti ini istilah khas bagi Abu Hatim Ar-Razi. Sudah diketahui bersama bahwa Abu Hatim Ar-Razi minal mutasyaddidin. Karena itulah para ulama mengatakan, kalau Abu Hatim berkata terhadap seorang perawi soduk, maka maknanya siqah. Kalau Abu Hatim Ar-Razi ya mengomentari seorang perawi dengan kata soduk, maka maknanya apa? Siqah. Nah, ini sudah tiga ulama yang menggunakan lafaz-lafaz yang dalam mustalahatun amma dia bermakna soduk atau bermakna hasanul hadis, namun menurut dia ini derajatnya siqah. Jelas ya? Baik, salisan qala Makiyyu Ibnu Abdan. Sa'altu Muslim bin Al-Hajjaj an Abil Azhar, Ahmad ibn Al-Azhar. Faqala aktubu anhu. Qala Hakim, hadha rasmu Muslimin fi thiqat. Makiyyu bin Abdan berkata, aku pernah bertanya kepada Imam Muslim mengenai Abu Al-Azhar ini, Ahmad ibn Al-Azhar. Maka Muslim menjawab, aktubu anhu, saya nulis darinya. Kalimat saya menulis darinya, kalau kita memandang mustalahatun amma, ini bukan ta'dil. Justru kalimat aktubu anhu itu cenderung kepada jarah. Ya, sebagaimana yang telah berlalu bahwa para imam terkadang menulis perawi-perawi, menulis hadis-hadis perawi dhaif tujuannya untuk itibar. Ya, kadang disebutkan fulan dhaif yuktabu hadisuhu. Atau fulan yuktabu hadisuhu, begitu saja. Fulan yuktabu hadisuhu, yakni dia dhaif fi syawahid, lil itibar. Jadi asal kalimat aktubu anhu atau yuktabu hadisuhu dan semacamnya, ini asalnya adalah jarah. Namun, ya, Imam Muslim rahimahullah kalau mengatakan aktubu anhu, ya, kata Al-Hakim, ini adalah rasam. Apa namanya? Rasamnya Imam Muslim, yakni qada dari Imam Muslim untuk perawi-perawi yang siqat. Yani Imam Muslim kalau mengatakan aktubu anhu, maka maknanya perawi tersebut siqah. Baik, ini beberapa mustalahatun khasah di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. 6. Sampai sini selesai penjelasan berkenaan dengan lafad-lafad at-ta'dil. Lafad-lafad ta'dil. Baik yang sifatnya mustalahatun amma maupun mustalahatun khasah. Selanjutnya beliau pindah ke pembahasan lafad-lafad yang menunjukkan jarah ya dalam mustalahatun ammah. Qala rahimahullah, wa minal mustalahatil ammah fil jarhi bil alfad. Di antara istilah-istilah umum dalam jarah dengan apa, pada jarah dengan lafaz, yakni lafaz-lafaz jarah dalam yang digunakan oleh para ulama sebagai suatu istilah umum di kalangan mereka. Awalan, laisa biqawiyyin. Laisa biqawiyyin tanfil quwwata mutlaqan wa illam tathbuti dha'fa mutlaqan. Wa laisa bil qawiyyi tanfid darajatal kamilata minal quwwah. Ini. Laisa biqawiyyin sama laisa bil qawiyyi. Ini levelnya berbeda. Kalau laisa biqawiyyin, kata beliau, dia menafikan kekuatan secara mutlak. Menafikan kekuatan secara mutlak. Walaupun tidak sabit padanya kedhaifan secara mutlak. Walaupun tidak sabit padanya kedhaifan secara mutlak. Nah. Maksudnya di sini, al-quwwah mutlakon atau al-dha'af mutlakon, yakni al-kamal. Nah. Kata beliau, laisa biqawiyin, dia tidak qawi. Maknanya adalah dia menafikan kekuatan yang mutlak. Wa illam tasbuti dha'fa mutlaqan, walaupun tidak menetapkan, tidak menunjukkan bahwa dia dhaif mutlaqan, yakni apa namanya? Yakni rawi tersebut secara mutlak semua hadis-hadisnya dhaif. Ya, namun menetapkan bahwa dia bukan rawi yang kuat. Apa? Bukanlah perawi yang kuat hafalannya. Sementara laisa bil qawiyyi, alif lamnya di sini lil kamaliyah. Kata beliau, tanfid darajatal kamila minal quwwah. Yang dia nafikan hanyalah apa? Kekuatan yang sempurna. Kekuatan yang sempurna. Nah, ini perbedaan antara dua lafaz ini. Jadi, laisa bil qawiyyi, yang dinafikan darinya kekuatan yang sempurna, tapi tidak menunjukkan dia dhaif. Ya, ibarat orang punya kekuatan, kan begitu. Orang punya kekuatan, tapi kekuatannya tidak sempurna. Maka dikatakan laisa bil qawi. Dia tidak punya kekuatan yang sempurna, karena alif lamnya di sini lil kamaliyah. Artinya, ini orang bisa jadi dia apa namanya memiliki kekuatan, ya, tapi tidak sempurna. Berbeda dengan laisa bil qawiyin, ini tadhif. Dijelaskan oleh Az-Zahabi rahimahullah, kata beliau, qala al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah. Wa qad qila fi jama'at laisa bil qawiyyi wa ihtajja bihi. Kata Zahabi rahimahullah, ada sejumlah perawi yang dihukumi laisa bil qawiyyi, pakai alif lam, ya, tapi tetap dipakai berhujjah hadisnya. Perhatikan kalimat wahtujja bihi, berarti apa? Dia bukan dhaif fi syawahid, memang dia dipakai berhujjah, dia diterima hadisnya, ya, wahtujja bihi, ya, enggak dikatakan misalnya wastushhida bihi, dipakai istishhad hadisnya, enggak, tapi dikatakan wahtujja bihi, menunjukkan bahwa laisa bil qawi itu bukan jarah. Kenapa dia hanya menafikan kekuatan yang sempurna tapi tidak menafikan kekuatan asalnya, asal kuwa itu. Contoh, wa hadzan nasaiu qad qala fi iddah laisa bil qawi wa yukhriju lahum fi kitabih. Contohnya Nasai telah mengomentar sejumlah perawi dengan kalimat laisa bil qawi, bersamaan dengan itu beliau meriwayatkan hadis-hadisnya dalam bukunya, dalam As-Sunan. Qala taib. Qala di sini kemungkinan yang dimaksud adalah An-Nasa'i, wallahu alam. Ini masih dalam kalamnya Az-Zahabi. Qala qauluna laisa bil qawiyyi laisa bi jarhin mufsid. Ini wallahu alam, betul dilihat dulu. Apakah ini ucapan Nasai atau zahirnya sih ucapan Nasai, ya. Qala, yani An-Nasai berkata, ucapan kami laisa bil qawiyyi ini bukanlah jarah yang mufsid, bukanlah jarah yang merusak. Ini bukan jarah. Kemudian selanjutnya kata Az-Zahabi, wabil istiqra'i idza qala Abu Hatim laisa bil qawiyyi yuridu biha anna hadha syekh lam yablugh darajatal qawiyyi sabat. Dan dengan menelusuri ucapan Abu Hatim, kita bisa mengetahui bahwa kalau Abu Hatim berkata laisa bil qawiyyi, maka yang dimaksud dengannya adalah bahwa si perawi itu tidak sampai dalam derajat kekuatan yang sabat, ya, mungkin. Ya, ini dia orangnya kuat hadisnya, tapi tidak sampai pada derajat al-qawiyyi sabat. dan kita sudah tahu ya Abu Hatim termasuk mutasyaddid, maka beliau sangat apa namanya, beliau agak kalau kita mau bahasakan agak lebih bebas, yakni pelit dalam menggunakan ta'dil. Ini rawi mungkin sudah bisa diterima hadisnya, Abu Hatim berkata laisa bil qawi. Iya, laisa bil qawi. Dan istilah amma juga demikian ya. Mustalahatun amma sebagaimana sudah disebutkan ya. Jadi laisa bil qawiin itu adalah jarah, tapi laisa bil qawi bi'al ini bukan jarah. Ya, laisa bil qawiin jarah dan laisa bil qawi ini bukan jarah. Karena yang dinafikan padanya hanyalah al-kamaliyah, al-kamal fil quwwah, tapi tidak menafikan aslul quwwah. Beda dengan laisa bil qawiin, yang dinafikan adalah kekuatan secara mutlak, yakni mutlaqul quwwah dinafikan. Ya, mutlaqul quwwah dinafikan. Dia betul-betul bukan rawi yang kuat. Tapi tidak menunjukkan dia rawi yang paling sangat dhaif sekali, tidak. Jelas ya? Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini mustalah yang pertama. Mustalah yang kedua, walil dha'fi mahu. Sama seperti kemarin ya. Oh, iya. Walil sidqi mahu. Ya, ini walil dha'fi mahu. Ai laisa bi ba'idin anil dha'if, anil dha'f. Maknanya adalah dia tidak jauh dari derajat dhaif. Tidak jauh maksudnya di sini apa? Ya. Dia dhaif gitu. Dia dhaif, tidak jauh ya, ini dia dhaif, dekat situ. Ini dia dhaif. Ini takbir yang lain. Maka lidhafi mahu ini adalah jarah. Lidhafi mahu ini adalah jarah. Jelas. Salisan taghayyara bi akharah. Ini. Apa maksudnya para ulama ketika mengucapkan ini? Taghayyara bi akharah. Sudah berlalu kita bahas di pembahasan apa kemarin? Mukhtalit ya, ikhtilat. Taghayyara bi akharah. Kata beliau ikhtalla dhabtuhu wa hifdhuhu fi akhir umrihi. Fi akhir umrihi umrihi wa akhir amrihi. Ya gitu. Maksudnya adalah hafalannya dia sudah mulai kacau. Ya, sudah mulai kacau di akhir umur dan di akhir perkaranya dia. Nah, wa qad warada hadha al-lafdha bi alfadhin mutanawiyah, dan sudah kita sebutkan bahwa taghayyur ini adalah fase awal sebelum apa? Sebelum mukhtalit. Taghayyur itu merupakan fase awal sebelum ikhtilat. Nah. Jadi mulai ikhtalla dhabtuhu. Baik. Kata beliau taghayyara bi akharah ini memiliki lafaz apa, ada beberapa ungkapan lain di kalangan ulama bi alfadhin mutanawiyah yang maknanya sama. Hiya taghayyara bi akhirihi. Bimaddil hamzati wa kasril kha'i warra'i ba'daha bi kasril kha'i warra'i ba'daha dhamirul ghaib. Ya, taghayyara bi akhirihi. Ungkapan lain taghayyara bi akhirah. Bimaddil hamza wa kasril kha'i wa fathir ra ba'daha ta marbutah. Ba'daha ta'u marbutah. Yang terakhir taghayyara bi akhirah. Bi fathil hamza wal kha' war ra ba'daha ta marbutah. Nah, ini penting ya, perhatikan, ini penting. Terkadang kalau seorang hanya mengetahui salah satu, apalagi ini lafadznya apa ya? Mirip sekali. Terkadang kalau seorang hanya mengetahui salah satunya, dia mengira itu tashif. Ya, misalnya didapatkan. Kan kalau normalnya kan kalau dikatakan dia berubah hafalannya di akhir umurnya, normalnya kan taghayyara bi akhirih, gitu ya. Pakai dhamir ha. Dia berubah hafalannya di akhir umurnya. Bi akhirihi. Iya. Itu normalnya. Tapi ketika dia mendapatkan kalimat dalam buku-buku cerwa tadi dikatakan taghayyara bi akharah, karena cuma satu lafaz yang dia tahu, dia mengatakan kayaknya tak marbutah di sini salah. Seharusnya apa? Taghayyara ya, bi akhirihi atau bi akhirihi misalnya. Jelas ya? 6. Maka ini empat ibarat semuanya menunjukkan kepada hal yang sama, yakni kondisi di mana seorang perawi mulai berubah hafalannya di akhir umurnya. Baik. Tiga. Yang bagian jim itu yang disebutkan di matan, disebutkan di atas. Tiga lafaz yang semuanya menunjukkan hal yang sama. Taghayyara bi akhirihi, taghayyara bi akhirah, dan taghayyara bi akharah. 6. Dan ini menunjukkan tadhif. Ya, tadhif, dan tentunya tadhifnya ini, lafad-lafad seperti ini, semuanya menunjukkan dhaif fi syawahid ya. Lafad-lafad ini menunjukkan dhaif tapi fi syawahid. Rabian, ta'arifu wa tungkir. Ini, Ini juga sering ditemukan dalam biografi perawi dalam buku-buku jarawat wadil. Ketika ditanyakan, mahalu fulan, ibn fulan, dia katakan, ta'arifu wa tungkir. Kamu tahu dia dan kamu ingkari. Bisiqatil khitab lil mufradil mudhakkar. Ya. Untuk anta. Ta'arifu wa tungkir. Ay, ya'ti marratan bil manakir, wa marratan bil masyahir. Ya, ini orang, ada hadis-hadisnya yang baik, bagus, ta'arifu, dan ada hadis-hadis yang mungkar. Ya, hadis-hadis yang gorib, yang tidak diketahui oleh orang, atau dia mukhalafah, melakukan apa? Mukhalafah. Ya, ta'arifu wa tungkir. Nah, rakyat-rakyat seperti ini juga sama. Berarti fi syawahid. Kapan ada mutaba untuk hadisnya, berarti ini hadis-hadis dia yang bagus, yang ma'ruf. Dan kapan tidak ada mutaba, maka berarti ini hadisnya masuk dalam manakirnya dia. Masuk dalam manakirnya dia. Makanya butuh syawahid wal-mutabaat untuk rawi semacam ini. Taib, khamisan nazakuhu bifathin nuni wazza. Nazakuhu ay ta'anu fihi. Taib. Di sini satu hal yang perlu diperhatikan. Ketika para ulama membawakan suatu jarah dengan menggunakan wawu jamaah, ya, yang berpulang kepada hum, ya, nazakuhu, yani ta'anu fihi. Manhum, siapa mereka di sini? Ya, ketika seorang alim, misalnya Abu Hatim, ya, atau misalnya Imam Ahmad ataupun yang lain, misalnya dari Aimmat al-Jarh wa Tadil, menggunakan tabir ini. Ini menunjukkan bahwa beliau mengetahui banyak ulama yang menta'an dia, menjarah dia. Jelas ya? Maka selayaknya seperti ini harus diperhatikan. Selayaknya takbir-takbir yang jarah, di mana jarah tersebut diikutkan waw jama'ah, waw jama'ah ya, yang menunjukkan hum, menunjukkan yang mengkritik dia ini banyak orang, banyak a'imah. Bukan cuma si pembicara sendiri. Ketika misalnya Abu Zura mengatakan nazakuhu misalnya, berarti bukan cuma Abu Hatim yang menjarah dia. Banyak ulama lain yang Abu Hatim tahu. Makanya beliau datangkan dengan waw jama'. Ya. Dan ini perawi seperti ini, ya, enggak, apa namanya, kalau sudah seperti itu, ya, dulu sudah ditinggalkan. Ditinggalkan riwayatnya. Kenapa semua banyak ulama meninggalkannya? Dan mereka bersepakat untuk meninggalkan menta'an menjarah dia. Maka yang seperti ini hadisnya enggak dipakai. Hadisnya tidak dipakai. Taip. Sama seperti ketika mereka mengatakan, apa, tarakuhu. Kalimat tarakuhu itu lebih ablak dibandingkan matruk. Kalau matruk apa? Dia ditinggalkan. Ya, ini oleh siapa yang meninggalkannya? Ya, ini setidaknya oleh si pembicara meninggalkannya. Tapi kalau mereka mengatakan tarakuhu, mereka semua meninggalkannya, ini jarahnya syadid, lebih parah. Kenapa? Karena banyak ulama yang meninggalkan hadisnya. Jelas ya, sama seperti di sini. Nazakuhu ini jarah, dan jarahnya ini agak kuat. Kenapa? Karena dinisbatkan ini kepada jamaah ulama. Taib. Sadisan, rawa manakir, dia meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Ae rawa ahadisa mungkarah, wala yalzamu min hadzal lafzi radd riwayatir rawi kulliha. 6. Yakni dia meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Namun ini tidak melazimkan, ya, ditolaknya semua riwayat-riwayat perawi tersebut. Baik. Rawa manakir. Ya, ini pada dasarnya dikatakan dia meriwayatkan hadis-hadis mungkar, apalagi di sini didatangkan dalam bentuk fi'il madhi. Datangkan dalam bentuk apa? Fi'il madhi. Rawa manakir. Dia meriwayatkan apa? Hadis-hadis mungkar. Maka ini memang jarah, tapi jarahnya ini sifatnya nisbi. Maksudnya apa? Ketika kita mendapati hadis dari perawi yang disebutkan bahwa dia ini rawa manakir, maka tidak bisa langsung kita tolak. Tidak bisa langsung kita tolak sampai kita pastikan ini termasuk manakirnya dia. Kenapa? Karena dibawakannya dalam sigoh fi'il madhi tidak menunjukkan ini bukan kebiasaan dia. Beda kalau dengan lafadz fi'il mudhari' mengatakan yarwil manakir. Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Ya. Menunjukkan apa? Hal yang sering terjadi. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan rawal manakir, yarwil manakir sama saja. Sama saja. Ya, ala kulli hal, Apa yang dikatakan oleh Syekh di sini apa namanya sangat tepat bahwa tidak menunjukkan bahwa semua riwayatnya ditolak, yang lain apa riwayatnya ditolak, enggak. Ketika kita mendapati rawi yang dikatakan padanya rawa manakir, kita katakan oke, lafadz rawa atau yarwi manakir ini jarah. Cuman apa konsekuensinya? Apakah setiap kali kita mendapatkan hadisnya kita tolak? Setiap kali kita dapatkan hadisnya kita katakan ini munkar? Enggak. Hukum asal hadis dari perawi yang dikatakan yarwi manakir, hukum asalnya bisa diterima sampai ada kejelasan bahwa itu dari hadis-hadis munkarnya dia. Apalagi misalnya kalau ada mutaba'ah bagi dirinya. Jelas ya? Ya. Dan siapa namanya Ibnu Adi rahimahullah dalam Al-Kamil. Ibnu Adi rahimahullah dalam Al-Kamil punya ihtimam besar dalam masalah rawi-rawi semacam ini. Ibnu Adi dalam Al-Kamil ketika menyebutkan biografi perawi kemudian mengatakan yarwi manaki al-manakir, dia meriwayatkan hadis-hadis munkar, maka beliau mencoba apa? Beliau menyebutkan contoh-contoh menyebutkan hadis-hadis munkar yang apa perawi tersebut. Kalau hadis munkarnya cuma sedikit disebutkan semuanya oleh Ibnu Adi. Makanya kalau ada seorang perawi dihukumi yarwi al-manakir, maka salah satu kita perujukan yang bagus adalah Ibnu Adi Al-Kamil fil dhafa'ir rijal, karya Ibnu Adi. Karena Ibnu Adi biasanya menyebutkan hadis-hadis munkar perawi di situ. Nah, kalau kita mendapati rawi yang dihukumi yarwi al-manakir, rawal manakir, kemudian kita cek hadisnya. Kita cek misalnya ke Ibnu Adi, ternyata ada biografi rawi tersebut di situ. Dikatakan memang dia fulan yarwi al-manakir. Ya. Namun setelah dicek hadis tersebut tidak ada yang disebutkan oleh Ibnu Adi, maka ini hadis asalnya makbul. Ya, ini hadis asalnya makbul sampai ada apa bukti yang menunjukkan bahwa ini termasuk hadis-hadis munkar dia. Kenapa? Karena asalnya dia hadisnya bagus, cuman memang dia yarwi manakir. Dia terkadang meriwayatkan hadis-hadis munkar. Ya. Maka tidak ditolak riwayatnya sampai ada bukti yang jelas bahwa ini termasuk hadis-hadis munkarnya dia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kata beliau, wala yalzamu min hadzal lafzi radda marwiyatir rawi wa dzalika lima yali. Alasannya yang pertama, annal ibarata mushiratun bi anna dzalika laisa wasfan laziman li jami' riwayatihi. Ini rawa manakir atau yarwi manakir dalam bentuk apa? Dalam bentuk fiil, ya. Ibarat ini mengesankan bahwa ini bukan sifat yang lazim melekat pada dirinya, yakni semua hadis-hadisnya munkar. Enggak. Jelas ya? Ini bukan sifat yang mulazim pada semua riwayatnya. Yakni asalnya riwayat dia bagus, cuman ada beberapa di antaranya yang munkar. Maka kapan kita dapat riwayatnya? Hukum asalnya makbul sampai apa? Nampak kebalikannya. Qala Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullahu taala, qauluhum rawa manakir la yaqtadi bimujarradihi tarka riwayatihi hatta taktsura al-manakira fi riwayatihi. Ini. Ya kan? Ucapan mereka, para ulama, kata Ibnu Daqiq al-Aid, rawa manakir tidak mengharuskan ditolak, ya, ditolak semua riwayatnya. Sampai riwayat-riwayat munkarnya taksur. Nah, kalau sudah banyak riwayat munkarnya kan berarti ini dobatnya bermasalah. Jelas ya? Wa yantahi ila an yuqal munkarul hadis. Nah, kalau sudah banyak riwayat-riwayat munkarnya, enggak lagi dikatakan yarwil manakir, tapi sudah dikatakan apa? Munkarul hadis. Ini takbir yang berbeda, rawa manakir dengan munkarul hadis. Munkarul hadis ini adalah wasfun lazim pada perawi dan hadis-hadisnya. Yani hukum asal hadis pada perawi yang dikatakan munkarul hadis, hukum asalnya ditolak riwayatnya. Ya, sampai ada apa namanya bukti yang menguatkannya. Sementara rawal manakir atau yarwil an manakir, ini hukum asal hadisnya makbul, diterima. Sampai ada bukti bahwa ini termasuk hadis-hadis munkar dia. Jelas ya? Qala rahimahullah, li anna munkarul hadis. Ini mimbab hikayah ya. Li anna munkarul hadis wasfun fir rajuli yastahiqqu bihi tarku li hadisihi. Karena kalimat munkarul hadis ini adalah pensifatan pada perawi yang mengharuskan dia ditinggalkan semua hadisnya. Wal ibaratul ukhra la taqtadi daimumah. Sementara riwayat apa ibarat yang lain yakni rawa manakir tidak melazimkan daimumah, yakni dawam, alat dawam. Nah, ini alasan yang pertama. Tsanian, alasan yang kedua, annal imama ahmada qad qala fi Muhammad ibn Ibrahim al-Taimi yarwi ahaditsa manakir falam yalzam min dhalika radda marwiyatihi bal huwa mimman ittafaqa alaihi syekhan wa ilaihi al-marja fi haditsi innamal a'malu binniyat. Ya, Contoh lain atau bukti lain yang menunjukkan hal tersebut adalah Muhammad ibn Ibrahim al-Taimi, imam, ya kan? Imam Ahmad berkata tentangnya, yarwi ahadis manakir. Dia meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Tapi bersamaan dengan itu, beliau tidak menolak riwayatnya. Bahkan Muhammad bin Ibrahim al-Taimi adalah rawi syaikhain. Uhtujjabihi. Bukan dimutaba'at, tapi di usulnya Bukhari dan Muslim. Dan kepada beliau lah kembalinya hadis, innamal a'malu binniyat. Ya? Yang mana Muhammad bin Ibrahim al-Taimi ini meriwayatkan dari Al-Qamah, dari Umar bin Khattab. La siyama wa anna al-imama Ahmad wa jama'atan minal muhaddisin yutliquna al-munkar ala al-hadith al-fard alladhi la mutabi'a lah. Ya, terlebih lagi Imam Ahmad dan sejumlah ulama mengitlakkan kata mungkar dan yang mereka inginkan adalah al-fardul mutlaq. Ya, mereka mengitlakkan kata mungkar untuk mana apa? Ghoribul mutlaq, yakni yang tidak ada mutaba'ahnya. Bukti yang ketiga, bahwa rawal manakir tidak menunjukkan tadhaif mutlaqan. Anna dhalika al-lafdha qad yusta'malu fi thiqah idza rawal manakira anil du'afa. Lafaz ini rawa manakir atau yarwi manakir, ya, terkadang digunakan oleh para ulama, disematkan oleh para ulama kepada perawi yang asalnya thiqah tapi dia meriwayatkan hadis-hadis mungkar dari ad-du'afa. Contoh, wa min dhalika anna al-hakima sa'alat Darqutniya an Sulaiman binti Syarhbil. Nah, faqala thiqah. Contohnya Hakim, Al-Hakim pernah bertanya kepada Darqutni tentang Sulaiman ibnu binti Syurahbil. Maka Darqutni berkata, dia siqah. Qala Al-Hakim, qultu alaysa indahu manakir? Kata Al-Hakim kepada Darqutni, kenapa disiqahkan? Bukankah dia punya hadis-hadis mungkar? Qala yuhadditsu biha an qaumin dhu'afa, fa amma huwa fa huwa siqah. Iya, ada hadis-hadis mungkarnya, tapi hadis-hadis mungkarnya ini gampang ditahu, yaitu dia meriwayatkannya dari rawi-rawi yang dhaif. Ya, gurunya dhaif, ya, gurunya dhaif itu apa mungkar. Ya, itu kemungkinan besar riwayat mungkarnya dia. Adapun dianya asalnya thiqah. Ya, asal dianya asalnya apa? Asalnya thiqah. Nah, Allahu taala alam bisawab. Baik, saya kira cukup sampai sini. Atau labas kita selesaikan poin yang ketujuh. Qala rahimahullahu taala wahin bimarrah. Ai qaulan wahidan la turaddadu fihi. Wahin bimarra, dhaif sekali. Maksudnya apa? Qaulan wahida, tidak ada khilaf di kalangan ulama. La turaddadu fihi, tidak ada keraguan-raguan padanya. Ya. Yani ini rawi kalau dikatakan wahin bimarra selesai, intaha amruhu. Ya, selesai masalah. Tidak ada keraguan bahwa dia dhaif yang parah. Dan wahin bimarra ini adalah jarah syadid, ya. Jarah syadid. Jangankan ditambahi marra, wahin saja, wahin ini sudah jarah syadid. La yasluhu fi syawahid walal mutaba'ah. Enggak bisa dijadikan syawahid dan mutaba'ah. Sekedar kalimat wahin, apalagi kalau ditambahi wahin bimarrah. Ya, ini memperparah keadaannya. Jelas ya? Maka wahin bimarrah ini tidak apa? Laisa fi syawahid walal mutaba'ah. Naam, Allahu taala a'lam bis-shawab. Naam, naktai bi hadzal qadar wal ilmu indallah. نسأل الله تعالى يعلمنا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته